بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله، kita masih membahas hadis-hadis yang mardud, terutama anwa, karena terputusnya rawi. Kita telah menyelesaikan hadis-hadis yang ditolak karena terputusnya rawi dengan keterputusan yang zahir. Maka insya Allah kita akan lanjutkan dengan membahas hadis-hadis yang terjadi padanya keterputusan, tapi keterputusannya adalah keterputusan yang khafi, yang samar-samar, yang tersembunyi, yang tidak diketahui melainkan oleh orang-orang yang benar-benar meneliti dan luas pengetahuannya terhadap ilmu hadis. Maka jenis yang pertama dari saktil khafi, yaitu keterputusan yang tersembunyi ini, adalah al-mudallas. Qala hafizahullahu ta'ala, ta'rifu tadlis. Lugatan al-mudallas ismul maf'ul minat tadlis, wa tadlis fil lughah kitmanu aibi sil'ah al-mushtari. Al-mudallas adalah isim maf'ul dari kata tadlis, dan tadlis secara bahasa adalah kitmanu aibi sil'ah al-mushtari, menyembunyikan cacat barang dagangan dari orang yang membeli. Menyembunyikan cacat barang dagangan dari orang yang membeli. Ini adalah tadlis. Wa aslu tadlis mushtaq min dallas wa huwa dhulmah. Dan asal dari tadlis itu diambil dari kata ad-dallas. Apa arti ad-dallas? Ay ad-dhulmah, kegelapan. Au ikhtilatu dhulam, atau bercampur dengan kegelapan. Kama fil qamus, bagaimana yang disebutkan di dalam qamus. Faka'anna al-mudallis litaghtihi 'ala al-waqif 'ala al-hadith adlama amrahu, fa sara al-hadith mudallasan. Seakan-akan seorang rawi yang melakukan tadlis, dia menutupi ya para perawi hadis, adlama amrahu, sehingga gelap perkaranya. Fasara hadith mudallasan, maka hadisnya pun menjadi hadis yang mudallas, tertutupi. Ya, jadi dia menutupi aib dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga tidak bisa dihukumi dengan benar. Sehingga tidak bisa dihukumi dengan baik, yang harusnya bisa diteliti, tapi karena ditutup-tutupi oleh rawinya, sehingga kita tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari mata rantai sanad yang sampai kepada hadis. Syarah ta'rif. Syarhut ta'rif. Ay yastura al-mudallisu al-aiba alladhi fil isnad. Yang dimaksud dengan tadlis adalah seorang rawi yang mudallis, menyembunyikan aib yang terdapat di dalam sanad. Wa huwa al-inqita'u fi sanad, yaitu keterputusan sanad. Aslinya sanadnya terputus, tapi dia sembunyikan. Wa yuskitul mudallis syekhahu wa yarwi an syekhi syekhi. Mudallis, ya, dia menyembunyikan atau menjatuhkan syekhnya, ya. Kemudian dia meriwayatkan dari syekh-syekhnya, guru dari gurunya. Wa yuhtalu fi ikhfa'i hada al-isqat. Kemudian dengan sengaja dia menyembunyikan, ya, dia menyembunyikan proses penghilangan sanad ini, penghilangan rawi ini. Wa yuhassinu dhahir isnad bi ayyuhi alladhi yarahu bi annahu muttasil. Kemudian dia memperbagus atau mempercantik, ya, apa yang tampak dari isnad, dari sanad, ya, walaupun dipahami bahwa sehingga dipahami bahwa sanadnya bersambung. La saqta fihi, tidak ada keterputusan. Jadi ini mudallas ya, atau apa tadlis. Bahaya sekali. Misalnya dia gurunya dia itu seorang rawi yang dhaif. Guru-gurunya seorang rawi yang thiqah. Maka untuk naik derajat hadis ini menjadi hadis yang sahih, dia hilangkan perantaraan gurunya. Ketahuan kalau nanti dia melewatkan dari gurunya, gurunya lemah, hadisnya menjadi hadis yang tidak sahih. Sehingga dia kemudian apa? Meriwayatkan dari guru-gurunya tadi. Qala hafizahullah taala aqsamu tadlis wa tadlisu qisman ra'isa ra'isyan huma tadlisul isnad wa tadlisus syuyukh. Kata beliau, tadlis ada dua jenisnya. Yang pertama tadlis al-isnad, yang kedua tadlis as-suyuh. Ya, tadlis al-isnad dan tadlis as-suyuh. Ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Ya, bahwa tadlis terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama tadlis al-isnad, yang kedua tadlis as-suyuh. Qala tadlis al-isnad. Laqad arrafa ulama al-hadith hadha naw' min tadlis bita'rifat mukhtalifah. Dan sungguh para ulama al-hadis telah mendefinisikan jenis ini, jenis-jenis tadlis ini dengan definisi-definisi yang berbeda-beda. Fasa'akhtaru as-sahhaha wa adaqaha fi nadhuri. Maka saya akan memilih definisi yang paling benar dan paling mendalam menurut pendapat saya. Wahwa ta'riful imamain Abi Ahmad Ibn Amr Al-Bazzar wa Abil Hasan Ibn Qattan. Itu definisi yang dikemukakan oleh dua imam, Abu Ahmad Ibn Amr Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar, dan juga dikemukakan oleh Abul Hasan Ibn Qattan, Al-Imam Ibn Qattan. Wahada ta'rif huwa. Definisinya yaitu an yarwi rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ay yadhkura annahu sami'ahu minhu. Ya. Seorang rawi meriwayatkan dari seseorang yang dia pernah mendengar dari orang tersebut, tapi yang dia riwayatkan itu tidak dia dengar dari orang tersebut. Paham enggak? Enggak, gini, misalnya antum misalnya, Dani mendengar sesuatu dari Ana. Dani mendengar sesuatu dari Ana. Saya aku mengatakan Jakarta kotanya ramai. Ya, ini Dani dengar, pernah dengar. Kemudian ada ucapanku, aku mengatakan Bandung itu ramai. Tapi Dani tidak dengar kalimat yang kedua ini. Dia dengarnya dari antum. Nah, kemudian dia harusnya kan dia ngomong, aku mendengar Rahmat, mendengar dari Wira kalau Bandung itu ramai. Tapi Dani kan pernah dengar dari aku, tapi bukan itu kan yang ketemu Jakarta. Maka dia katakan bahwa dia langsung putusin. Ya, ya siapa Wira pernah bilang. Nah, jadi tanpa dia mengatakan bahwa saya pernah mendengar. Karena ketahuan kan dustanya kan. Nah, dia bilang Wira pernah bilang kalau Bandung itu ramai. Padahal dia enggak dengar. Ya, malam yasma minhu. Min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Nah, tapi dia tetap jujur. Dia enggak mengatakan saya mendengar. Ya. Wira pernah mengatakan demikian, dia bilang gitu. Tanpa ada ucapan saya mendengar. Nah, orang yang misalnya Dani ngomong ke orang lain nih, ngomong ke orang lain, dia bilang Wira pernah ngomong kayak gini. Nah, apa yang ada di benak mereka? Yang ada di benak mereka bahwa Dani mendengar langsung dari Wira. Paham ya? Nah, seperti itulah tadlis. Jadi misalnya, mohon maaf, Mas Rahmat ini doif, kan tersembunyi, jadinya nggak ketahuan. Kita nggak tahu bahwa ada rawi perantara yang memperantarai Dani memperoleh ucapan tersebut. Ya. Ini yang namanya at-tadlis. Min ghairi ayat qara annahu sami'ahu minhu, tanpa dia menyebutkan bahwa dia mendengar langsung. Qala syahru ta'rif wa makna hadha ta'rif anna tadlisa isnad. Ya, yang pertama tadlis al isnad ini kata beliau ayyaru yarawi an syekhi an syekhin qad sami'a minhu ba'dal ahadith. Seorang rawi meriwayatkan dari syekhnya apa dari syekh yang dia pernah mendengarkan hadis dari syekh tersebut. Lakinna hadzal hadis alladhi dallasahu lam yasma'hu minhu. Akan tetapi hadis yang dia tadlis itu tidak dia dengar darinya, ya. Jadi dan dia pernah mendengar aku bilang Jakarta itu rame, tapi yang dia riwayatkan Bandung itu rame. Wa inna ma sami'ahu min syekhin akhar anhu. Tapi dia pernah mendengar syekh yang lain, ya, gurunya yang lain mendengar dari syekhnya tadi. Ayus kitu dzalika syekh, maka kemudian dia jatuhkan syekh tadi, Ahmad. Enggak pernah dia. Enggak disebutin namanya dalam sanad. Wa yarwihi an syekh al-awwal bil lafdhin muhtamal lis-sima' wa ghairihi. Nah, kemudian dia langsung dia putus Rahmat, dia langsung mengatakan ya, yang berbicara itu saya. Ya, dengan lafaz yang muhtamal lis-sami' wa ghairihi. Ya, dengan lafaz yang bisa terfikirkan oleh orang yang mendengar bahwa si fulan itu mendengar dari gurunya yang pertama hadis tadi. Kaqala aw an li yuhima ghairuhu annahu sami'a minhu, sami'ahu minhu. Untuk membuat kesan orang lain bahwa dia langsung mendengar dari guru tersebut. Paham ya? Jadi dia menggunakan kata qala ya, atau dia mengatakan an. Dia enggak mengatakan sami'tu. Ya, dia enggak mengatakan sami'tu. Tapi dia mengatakan an atau qala. Lakin la yusarrih bi annahu sami'a minhu hadzal hadits. Akan tetapi dia tidak mensharihkan ya, dengan jelas dengan gamblang menyatakan bahwa dia mendengar hadis tersebut. Fala yaqul sami'tu aw haddatsani. Dia tidak mengatakan sami'tu, dia tidak mengatakan haddatsani hatta la yasira kadzaban bidzalik, sampai apa jangan sampai dia disebut seorang pendusta. Kalau dia ngomong aku mendengar, dusta enggak? Dusta. Kalau dia mendengar haddatsani menyampaikan hadis kepadaku si fulan, dusta. Iya. Maka dia menggunakan lafaz yang muhtamal qala aw an thumma qad yakunu alladhi asqatahu wahidan aw akthar. Kemudian ya dalam dalam tadlis al isnad yang dijatuhkan itu bisa satu atau lebih rawi, ya, paham ya, insyaallah. Al-farqu bainahu wa bainal irsal al-khafi. Perbedaan antara tadlis ar-isnad dengan irsal dengan mursal khafi. Qala Abu'l Hasan Ibn Qattan ba'da dzikrihi li ta'rifil sabiq. Al-farqu bainahu wa bainal irsal wa huwa annal irsal ya riwayatuhu amman la yasma minhu. Nah, ini perbedaannya. Ya. Perbedaannya dengan mursal khafi. Nanti kan ada tuh namanya tuh mursal khafi tuh setelah ini. Kalau mursal khafi Dani itu enggak dengar, enggak pernah ngambil hadis sama sekali dari saya. Tapi pura-puranya dia mendengar. Kalau tadlis al-isnad, dia pernah mendengar, hanya saja materi yang dia dengarkan beda dengan materi yang dia sampaikan. Atau materi yang dia sampaikan ini tidak sama dengan materi yang dia dengarkan. Ini perbedaan antara tadlis al-isnad dengan mursal al-khafi. Ya, annal irsal riwayatuhu amman la yasma' minhu. Ya, hadis mursal dia tidak pernah mendengar dari orang tersebut. Wa idahu dzalika, sebenarnya sudah jelas ya. Wa idahu dzalika anna kullan minal mudallis wal mursil irsalan khafiyan yarwi an syaikhin syai'an lam yasma'hu minhu. Persamaannya semua baik itu mudallis maupun mursil irsalan khafi mereka meriwayatkan dari seorang syekh sesuatu yang tidak mereka dengar bilafdhin yahtamilu as-sima wa ghairahu dengan lafaz-lafaz yang ya mengesankan dia mendengar hadis tersebut lakinnal mudallisa qad sami'a min dzalika syekh ahadits ghairal lati dallasa. Akan tetapi mudallis dia mendengar hadis dari syekh yang dia tadlis hadisnya. Dia pernah mendengar, tapi bukan itu materi yang dia dapatkan. Ala hin annal mursil irsalan khafi lam yasma' min dhalika syekh abadan. Berbeda dengan mursil al-khafi. Mursil al-khafi dia tidak pernah mendengar sama sekali dari syekh tersebut. Lal ahadits allati arsalaha wala ghairaha. Baik itu hadis yang dia irsalkan atau yang selainnya. Ya, hanya saja Pak, lakinnahu asarahu au laqiyahu. Akan tetapi dia satu zaman dan pernah bertemu dengan syekhnya, itu aja. Tanpa pernah mendengar hadis. Jadi paham ya, kalau ditanya apa itu beda antara tadlis al-isnad dengan mursal al-khafi? Kalau tadlis al-isnad, dia pernah mengambil hadis dari syekh yang hadisnya dia tadlis. Kalau mursal al-khafi, dia tidak pernah mendengar hadis dari syekh yang dia irsalkan. Yang dia irsalkan. Ini perbedaan antara tadlis al-isnad dengan mursal al-khafi. Baik. Misal loh, sekarang contohnya. Ma akhrajul hakim bisanadihi ila Ali ibni Hashram. Contoh tadlis al-isnad adalah apa yang dikeluarkan oleh al-imam al-hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Hashram. Qala lana ibnu Uyainah anil Zuhri faqila lahu sami'tahu minal Zuhri faqala la la mimman sami'ahu minal Zuhri wala mimman sami'ahu minal Zuhri. Haddatsani Abdul Razak an Ma'mar an Zuhri. Nah, ini contohnya tadlis al isnad. Ya. Qala lana Ibnu Uyainah, berkata kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Dia meriwayatkan dari Zuhri. Faqila lahu sami'tahu min Az-Zuhri, maka dikatakan kepada Ibnu Uyainah, apakah engkau mendengar dari Az-Zuhri? Faqala la, maka Ibnu Uyainah mengatakan tidak. Wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri, bahkan aku tidak mendengarnya dari orang yang mendengar dari Az-Zuhri. Ya, jadi dia menyembunyikan lebih daripada satu rawi. Dia bukan mendengarnya dari seseorang yang ngambil dari Zuhri. Enggak. Haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Ya, menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri. Unzuru barakallahu fiik. Ya, dia tidak mendengar langsung dari Zuhri tapi dari Abdul Razzaq, bahkan Abdul Razzaq pun mengambil dari Ma'mar terlebih dahulu baru dari Zuhri. Nah, ketika dia mengatakan qala Zuhri atau anni Zuhri, dan Ibnu Uyainah pernah mendengar dari Az-Zuhri, pernah mengambil hadis dari Az-Zuhri, tapi bukan itu. Bukan hadis yang dia tadlis ini. Maka ketika dia mengatakan Ani Zuhri, orang bisa memahami atau terkesan bagi seseorang dia mengambil langsung, tapi ternyata tidak. Ya, ini namanya tadlis. Ini namanya tadlis. Ya. Fa fi hadzal mithal asqata Ibnu Uyainah itsnaini bainahu wa baina Zuhri. Maka di dalam sanad ini, contoh ini, ya, Ibnu Uyainah telah menjatuhkan atau memutuskan dua rawi antara dia dengan Zuhri, yaitu Abdul Razak dan Ma'mar. Paham ya tadlis? Sekarang qala tadlis taswiyah. Ya. Kemudian tadlis, ya, apa? Tadlis. Tadlis terbagi menjadi dua. Yang pertama tadlis al-isnad, kemudian yang kedua tadlis asyuyukh. Sekarang ada jenis nama tadlis at-taswiyah. Tadlis taswiyah hadza naw' min tadlis wa huwa fil haqiqah naw'un min anwa'i tadlis al-isnad. Ya, tadlis taswiyah ini merupakan salah satu jenis dari tadlis al-isnad. Definisinya, huwa riwayatul rawi an syekhi thumma isqatu rawin da'ifin baina thiqatain lakiya ahaduhuma al-akhara. Yaitu riwayat rawi dari syekhnya, kemudian dia menggugurkan seorang rawi da'if di antara dua thiqah. dua thiqah yang saling bertemu. Ya. Suratu dzalika an yarwiya ar-rawi haditsan an syekhin thiqatin. Bentuknya seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh yang thiqah. Wa dzalika thiqah yarwihi an dha'ifin an thiqatin. Kemudian syekhnya tersebut meriwayatkan, syekhnya thiqah, syekh yang thiqah ini meriwayatkan dari seorang yang dhaif. Seorang yang dhaif ini meriwayatkan dari seorang yang thiqah. Wa yakunu ath-thiqatani qad laqiya ahaduhuma akhar. Kemudian syekh yang thiqah ini pernah ketemu dengan ya syekh yang selanjutnya. Jadi kalau kita gambarkan, Mas, bisa minta tolong papan tulis? Marker. Nah, yang ini thiqah. Nah, ini dhaif. Markernya tadi E. Yang ini thiqah. Ini sama ini pernah apa meriwayatkan. Tapi untuk hadis ini dia melalui si C. C ini dhaif. Ya. Maka apa? Ada rawi dhaif di antara dua rawi thiqah. Yakunu ats-thiqatan qad laqiya ahaduhuma akhar. Maka ada dua orang yang thiqah yang sudah pernah saling bertemu. Fayati al-mudallis alladhi sami'al hadis min ats-thiqatil awwal. Fayuskitu dhaif alladhi fi sanad. Karena dia tahu ya, si B dan D ini pernah ketemu, maka kasihan deh si C. Ya. Dia meriwayatkan A, B, D. C-nya hilang. Karena ini bisa, ini saling udah pernah saling ketemu, udah pernah bertemu. Paham enggak? Nah, ini namanya tadlis at-taswiyah. Ini isqat isqat isqatu rawin dhaif baina thiqatain. Lakiya ahaduhuma akhar. Baik. Faya jalul isnad an syekhi thikot an thikot athani. Maka dia jadikan sanatnya. Dia riwayatkan dari syekh thikot yang pertama. Kemudian langsung nyambung ke syekh thikot yang kedua. Bilafdin muhtamal dengan lafad yang muhtamal. Fayusawil isnad kullahu thikot. Maka kelihatanlah bahwa sanatnya semuanya adalah orang-orang yang thikot. Maka kata beliau, wa hadha an-naw min at-tadlis syarru anwa'i tadlis. Maka ya, jenis dari tadlis ini merupakan tadlis yang paling parah. Kenapa? Li anna thiqatal awwalu qad la yakunu ma'rufan bitadlis. Karena thiqah yang pertama tidaklah dikenal dengan tadlis. Ya, ini orang baik nih. Yang melakukan tadlis bukan dia. Ya. Fayajiduhu al-waqifu ala sanad kadzalika ba'da taswiyati qad rawahu an thiqatin akhar fa yahkum lahu bisihhah. Maka kemudian orang yang memperhatikan sanadnya, yang melihat sanadnya setelah terjadi taswiyah tadi, setelah terjadi isqat rawi dhaif, ya telah rawi dhaifnya dihilangkan. Ya, padahal si B ini ya dia bukan seorang mudallis, jadi orang enggak memperhatikan sanadnya. Kalau dia bukan mudallis, ya dia bukan seorang mudallis, maka orang enggak akan curiga. Padahal yang bukan tadlis muridnya. Ya enggak? Kalau dia yang melakukan tadlis, misalnya B ini dikenal sebagai orang yang melakukan tadlis, orang akan ragu-ragu kalau dia meriwayatkan dengan sighah an. Ya, orang akan teliti dulu. Tapi ini kan yang melakukan tadlis si B, si A, bukan si B. Kemudian kalau diteliti biografinya, ternyata si B ini nggak suka melakukan tadlis. Sehingga lafat an-nya dia itu bisa diambil. Kalau dia seorang mudalis, lafat an-nya dicurigai. Tapi karena lafat an-nya itu keluar dari seorang yang bukan mudallis, maka orang yang meneliti sanadnya akan menganggap bahwa ini hadis adalah hadis yang bersambung. Kalau dia seorang mudallis, orang akan curiga kalau pakai lafadz. Lihat dulu, kalau dia pakai lafadz, lihat dulu ini benar-benar mendengar atau tidak. Tapi karena dia bukan mudallis, yang melakukan tadlis itu adalah si muridnya, maka orang tidak curiga. Kesimpulan mereka, fayuhkam lahu bisihah. Maka dihukumilah dengan kesohihan. Ya, bahaya kan jadinya. Wafihi ghararun syadid. Maka di dalamnya terdapat penipuan yang demikian parah. Ya. Kenapa? Pencemaran nama baik. Enggak juga sih. Bukan pencemaran nama baik. Orang tetap akan menganggap basic kok. Enggak akan mencela dia. Tapi yang jadi masalah, ada kelemahan dalam hadis, tapi enggak ketahuan. Ya. Kemudian kata beliau, asyharu man kana yaf'aluh. Nah, yang paling banyak melakukan tadlis at-taswiyah. Yang pertama adalah Baqiyatu Ibnul Walid. Qala Abu Mushirin ahadithu baqiyata laisat naqiyatan fakun minha ala taqiyah. Ya, kata beliau, kata Abu Mushirin, hadith-hadithnya baqiyah tidaklah selamat, maka hendaknya kamu ya waspada dari hadith-hadithnya, karena dia suka melakukan tadlis at-taswiyah. Kemudian yang kedua, Al-Walid Ibnu Muslim. Al-Walid Ibnu Muslim ini juga banyak meriwayatkan dengan tadlis taswiyah. Misaluhu, kemudian contohnya diberikan oleh beliau, Marwahu Ibnu Abi Hatim fi Ilal qala sami'tu Abi wa dzakara al-hadits alladhi rawahu Ishaq Ibnu Ruhawaih an Baqiyah qala haddatsani Abu Wahb al-Asadi Abu Wahab al-Asadi an Nafi' an Ibn Umar haditha la tahmadu Islam al-mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yih. Janganlah kalian memuji keislaman seseorang sampai kalian mengetahui apa inti dari pandangannya. Qala Abi, hadal hadithu lahu amrun qalla man yafhamuhu. Maka bapakku, yakni Abi Hatim, kan yang meriwayatkan Ibnu Abi Hatim, berarti dari bapaknya Abu Hatim. Maka Abu Hatim mengatakan, hadal hadith lahu amrun qalla man yafhamuhu. Hadis ini memiliki suatu permasalahan yang sedikit sekali orang paham terhadapnya. Rawa hadal hadis Ubaidillah ibn Amr an Ishaq bin Abi Farwah an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ubaidullah ibn Amr kunyatuhu Abu Wahab wa huwa Asadi fa kanahu baqiyatu wa nasabahu ila Bani Asad qila yuftan lahu hatta idza taraka Ishaq ibn Abi Farwah la yuhtada lahu. Maka di sini Ubaid bin Amr disebutkan oleh Baqiyah dengan nama Abu Wahab al-Asadi. Kemudian dia meriwayatkan dari Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwah. Jadi ada dua tadlis ini. Pertama dia memasukkan nama syekhnya, yakni Tadlis Asy-Syuyukh. Ya. Abu Wahab Al-Asadi ini penyamaran dia dari Ubaidillah bin Amr. Ya. Kemudian terjadi tadlis apa? At-Taswiyah. Ishaq bin Abi Farwah yang dhaif tidak dia sebutkan dalam sanad. Atau lihat yang di atas. Hadatsana Abu Wahab Al-Asadi An-Nafi' an Ibnu Umar. Padahal antara Abu Wahab Al-Asadi alias Ubaidillah ibn Amr dengan Nafi' ada seorang rawi, yaitu Ishaq bin Abi Farwah, dan dia seorang rawi yang dhaif. Ya. Hatta idza taraka Ishaq bin Abi Farwah la yuhtada bihi. Ya. Kenapa disebut Abu Wahab Al-Asadi bukan Ubaidillah bin Amr? Agar dengan hilangnya siapa? Ishaq bin Abi Farwah tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Ya, kalau dia pakai nama Abu Wahab Al-Asadi, tidak ketahuan bahwa dia meriwayatkan dari Ishaq bin Abi Farwah. Kalau dia pakai nama Ubaidillah ibn Amr, Ubaidillah ibn Amr, orang-orang tahu bahwa Ubaidillah bin Amr ini kalau ngambil hadis dari Nafi melalui perantaraan Ishaq bin Abi Farwah. Makanya siasatnya bagaimana diubah. Ubaidillah bin Abi Amr disebut dengan Abu Wahab Al-Asadi, kemudian langsung nyambung kepada Nafi. Orang tidak akan curiga. Tapi kalau misalnya dia meriwayatkan dari Ubaidillah bin Amr, dari Nafi', ya, maka orang akan curiga. Kenapa? Karena pasti ada Ishaq bin Abi Farwahnya. Maka di sini terlihat bahwa ada isqat rawi dhaif baina thiqatain, ya. Dia menjatuhkan, menghilangkan satu rawi dhaif dari dua rawi yang thiqat. Ya, yang melakukannya bukan Ubaidillahnya, tapi siapanya? Baqiyah. Baqiyah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Amr, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Nafi'. Kemudian dia jatuhkan Ishaq bin Abi Farwah, lalu dia ubah nama Ubaidillah bin Amr untuk menyembunyikan tadlisnya, dia ubah menjadi Abu Wahab Al-Asadi. Dia langsung sambungkan kepada Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Paham ya? Jadi dia ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Baqiyah, ya. Baqiyah meriwayatkan dari Ubaidillah. Astagfirullah. Ya. Jadi Baqiyah di sini meriwayatkan dari Ubaidullah ibn Amr. Dari Ishaq bin Abi Farwah. Farwah. Dari Nafi'. Ada dua yang dilakukan oleh Baqiyah. Pertama, dia hilangkan Ishaq bin Abi Farwah. Ting, hilang. Langsung Ubaidillah bin Amr. Nah, tapi kalau dia pakai nama Ubaidillah bin Amr dari Nafi', orang akan curiga. Ini pasti ngambil dari Ishaq bin Abi Farwah. Maka dia ubah namanya Ubaidillah bin Amr. Dia ganti dengan Abu Wahab Al-Asadi. Dialiaskan. Ya. Karena kalau orang tahu Ubaidillah bin Amr dari Nafi', mesti ada si Ishaq bin Abi Farwah nih. Nah, jadi dia ubah namanya biar orang tidak curiga. Jadi ada dua tadlis sesungguhnya di sini. Yang pertama adalah tadlis taswiyah, yaitu isqat rawin dhaif baina thiqatain. Ini thiqah, ini thiqah, ini dhaif. Ini dihilangkan. Kemudian tadlis asyuyukh, Ini dia mensifati chefnya dengan apa? Dengan nama yang lain agar nggak ketahuan ya manipulasi dalam sanadnya. Ya, bingung kan? Kalau misalnya kita cuma lihat zahir hadis, ya hadisnya sahih. Ya, maka ini dikatakan sebagai asyaddu syarran, ya, yang paling jelek dalam tadlis. Baik, hal indakum soal, ada pertanyaan? Tujuannya si pro ini biar biar diterima ya. Kowi ya, biar yang disampaikan itu diterima. Nyebar. Iya. Ikhlas, keikhlasan gawe. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Paham ya tadlis? Kalau tadlis yang pertama tadi, tadlis apa? Tadlis isnad secara umum ya. Ya dia tapi mendengar, bedanya dia mendengar ya, dia mendengar. Baik. Nakifilah huna. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan tadlis asyuyukh bismillahi taala. Tadlis asyuyukh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.